الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan Allah Subhanahu wa taala yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dan mereka orang-orang munafiqun, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak benar, berprasangka dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Wa al-maqsudul musannif, dan maksud al-musannifu rahimahullahu taala membawakan pembahasan atau bab ini di dalam kitab tauhid, ingin menjelaskan bahasanya mintama mit tauhid, di antara bentuk kesempurnaan seorang di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya sikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban, serta kebalikannya sikap su'uban, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas apabila disematkan, dinisbahkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan bahasanya sikap-sikap seperti ini adalah perkara yang muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, di dalam suratul Imran atau Ali Imran, bahasanya min sifatil munafiqin, di antara sifatnya orang-orang munafiqin, mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak benar, su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap su'uban mereka kepada Allah, yaitu kata mereka yaqulun halana minal amri min syai, qul innal amra kullahu lillah, mereka mengatakan apakah kita ini punya urusan, kita bisa mengatur, kita bisa memberikan saran, kita bisa yang membimbing dan yang semisalnya. Nah, orang-orang munafikun ketika terjadi hal yang ma'ruf di dalam kisah perang Uhud, di mana pada perang Uhud banyak memakan korban dari kalangan kaum muslimin, maka sebagian orang-orang munafikin mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya law apauna, kalau mereka mau mentaati kami, kalau mengikuti saran kami, yakni tidak ikut berperang, padahal perang ketika itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad. Law ata'una ma qutilna hauna, kalau seandainya mereka mau mentaati kami, ma qutilna hauna, maka niscaya kita tidak akan mungkin terbunuh di sini. Mereka berprasangka bahwasanya pada kisah tersebut atau pada kejadian tersebut Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan agamanya, tidak akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Naam. Maka ini diantara salah satu dari sikap su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di dalam bab ini juga al-musannifu rahimahullahu taala akan menukilkan, membawakan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan dengan pembahasan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa sajakah sikap su'udzan yang dilarang. Yang intinya, yang khulasahnya, bahasanya su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah berkaitan dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan aturan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pembahasan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini, di antara sikap atau bentuk su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah, sebuah bencana kepada seorang, yang itu memang berat untuk dirasa, di mana yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah atau ujian kepada dirinya, dia bersabar. Namun sebagian orang justru ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa bersabar. Hati mereka tidak bisa menahan musibah yang mereka rasakan. Muncul pada diri mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan misalnya, hidup ini tidak adil. Kenapa? Ucapan sebagian orang, Tuhan menjadikan saya seperti ini fisiknya, seperti ini kondisinya. Bukankah Tuhan, kata mereka, maha penyayang, maha pengasih, tapi kenapa saya ditelantarkan? Kenapa saya hidup dengan sengsara seperti ini? Su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara bentuk su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwasanya musibah yang ditimpakan kepada dirinya itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala bersikap tidak adil kepada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketentuan, dalam setiap takdirnya itu pasti mengandung hikmah, tidak ada yang mungkin tidak ada yang salah. Tidak mungkin ada yang salah. Pasti benar. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakim. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Hakim, yang Maha Hikmah, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Begitu juga dalam setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah darinya. Ataupun su'udzan bisa berkaitan dengan tasyri'ullah Subhanahu wa taala dalam hal ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syariat. Mengatakan, memiliki pemikiran bahwasanya penerapan syariat Islam, penerapan aturan Islam itu tidak relevan, itu tidak pantas dan tidak bisa dipraktekkan di zaman ini. Di masyarakat yang sifatnya majemuk seperti ini tidak bisa. Tidak akan jalan, tidak akan teratur. Pasti akan carut-marut dan yang semisalnya. Tidak cocok. Ini juga adalah sikap su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam penetapan syariatnya itu tidak adil, tidak sempurna, sehingga ketika diterapkan dalam sebagian kondisi, sebagian tempat, atau sebagian masyarakat, itu tidak relevan, tidak bisa, tidak mungkin, tidak akan cocok, tidak bisa, tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Pasti akan menimbulkan demikian dan demikian. Maka ini juga diantara suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa rahmah. Ketika syariat tersebut diterapkan, dipraktekkan dalam keseharian, dalam tindak tanduk, dalam prinsip, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam bermasyarakat, maka akan muncul sikap rahmah, akan muncul rahmah minallahi subhanahu wa taala. Turun berkah minallahi subhanahu wa ta'ala. Namun, sebagian orang yang terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran sekuler, menganggap bahwasanya penerapan hukum Islam, yang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hakim, zat yang maha alim, zat yang maha rahmah, itu tidak akan membawa kemaslahatan. Yang baik, yang pas adalah aturan manusia. Yang bagus, yang relevan untuk masyarakat ini dan itu adalah aturan ini. Tidak boleh, tidak bisa, tidak pas kalau diterapkan pada orang-orang seperti ini hukum Islam. Antara bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala fi tasyri'. Dalam penetapan hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Humin, khulasahnya yang namanya sikap su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak relevan atau tidak pas, tidak layak dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca al-adillah yang dibawakan oleh Al-Musannifu rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hallana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Al-ayah. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang di tafsirnya, penjelasannya, maksudnya, yadunnuna billahi ghairal haq, dan mereka orang-orang munafikun berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak benar, berprasangka buruk, berprasangka dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Mereka mengatakan, halana minal amri min syai', apakah kami bisa memiliki urusan, bisa mengatur? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan, jawab kepada mereka orang-orang munafikin yang menentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap bahasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu tidak pas, sehingga mereka seakan-akan protes. Halana minal amri min syai'. Apakah kita ini punya pengaturan? Kalau seandainya kita ini bisa mengatur, kita tidak akan mengatur seperti ini dan seperti ini, sebagaimana yang terjadi. Kita akan mengaturnya begini dan begitu. Yakni seakan-akan ucapan orang-orang munafikun, mereka protes terhadap apa yang terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketentuan Allah ini tidak seharusnya terjadi, tidak pas, dan ini salah satu bentuk su'ubun, dhannul jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk membantah dan membantah mereka. Qul innal amra kullahu lillah. Katakan kepada mereka bahwasanya seluruh urusan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mengatur, yang menentukan, yang mentakdirkan itu semata-mata murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu semua dipegang dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, fal wajib, maka yang wajib adalah yang pertama al-istislam, berserah diri, pasrah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Begitu juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap yang terjadi, setiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menghikmah. Maka syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan pembahasan atau tarjamah, ayat ini menjelaskan tentang di antara bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tiradu ala qadarillah. Di antara bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tirad ala qadarillah, menentang atau protes terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembahasan ini, menerima ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak bertentangan dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada takdir, penerimaan kita kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu, tidak bertentangan dengan ketakwaan, tidak bertentangan dengan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala, penerapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketika kita melihat satu sisi bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima, kita ridho. Hal tersebut dilihat dari sisi itu adalah ketentuan dari Allah. Itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan wajib hukumnya ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun sisi yang lain tidak menafikan untuk kita menerapkan dan melaksanakan perintah-perintah syariat dalam mensikapi takdir tersebut. Famatsalan, di antara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah munculnya kekufuran, munculnya kemaksiatan, munculnya kebid'ahan, munculnya kemungkaran-kemungkaran, yang ini semua dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, apabila kita melihat dari sisi takdir, bahwasanya ini semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ridho. Dalam arti kita ridho terhadap perbuatan Allah. Allah lah yang menciptakan ini. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengadakan ini. Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan hal tersebut. Namun dari sisi syariat, dari sisi penerapan syariat, kita mensikapi hal-hal yang terjadi sesuai dengan ketentuan syariat. Ketika kita melihat kesyirikan, kita ingkari, kita benci, karena memang itu diperintahkan di dalam syariat kita. Kita diperintahkan untuk membenci kesyirikan. Kita diperintahkan untuk membenci kekufuran. Kita diperintahkan membenci, mengingkari kemaksiatan. Bahkan kita diperintahkan untuk merubahnya. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan diam saja, bukan melihat semata-mata dengan satu kacamata bahwasanya itu takdir dari Allah, ini ketentuan dari Allah, kita pasrah saja, enggak. Tapi juga diwajibkan untuk kita mensikapi kemungkaran tersebut. Maka wajib untuk dia merubahnya, mengingkarinya dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya. Apabila dia adalah seorang yang berkuasa, seperti penguasa misalnya waliul amr, pemerintah, yang bisa melakukan penindakan secara fisik kepada pelaku kriminal, pada orang mencuri, ada orang begal, atau orang membunuh, melakukan kriminal-kriminal yang lainnya yang bertentangan dengan syariat. Maka waliul amr, seorang yang memiliki kekuasaan, wajib baginya untuk mengingkari hal tersebut, merubah kemungkaran tersebut. Tidak semata-mata diam saja, tapi wajib untuk diingkari, dirubah dengan kemampuan dan kekuasaannya. Atau dia adalah seorang suami yang memiliki kekuasaan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Dia adalah pemimpinnya. Dia yang mengatur segala hal yang terjadi di dalam keluarganya. Maka ketika melihat kemungkaran, baik itu kepada atau pada istrinya misalnya, melihat kemungkaran pada istrinya, atau kemungkaran pada anaknya, maka sebagai seorang yang punya kuasa atas raiyahnya, istrinya, anaknya, dia wajib untuk merubah kemungkaran tersebut dengan nasihatkah, dengan tindakan tegaskah, sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, fa'ilam yasati' fabilisani. Namun apabila dia tidak mampu karena bukan seorang yang memiliki kekuasaan, bukan seorang penguasa, bukan ranahnya, fabilisani, maka rubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan nasihat, dengan memberikan masukan, dengan mengingatkan, dengan dakwah, ketika melihat kesyirikan menyebar, kemungkaran menyebar, kemaksiatan menyebar, maka ketika dia tidak mampu untuk merubahnya dengan kekuasaan, karena dia bukan seorang yang berkuasa, bukan seorang penguasa, tapi dia mampu dengan lisannya, dia mampu untuk berdakwah, dia mampu untuk mengingkari, membantah, menjelaskan penyimpangan tersebut, maka hukumnya wajib. Ketika muncul kemaksiatan-kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan di dalam muamalah, banyak muamalah-muamalah yang bertentangan dengan syariat, seorang yang bisa merubahnya dengan lisannya, maka dia rubah. Dia jelaskan kepada masyarakat, dia dakwahkan yang benar, dia sampaikan yang hak. Fa'ilam yastati, namun apabila dia tidak mampu, bukan seorang yang berkuasa, bukan seorang yang bisa menyampaikan dengan lisannya, karena mungkin dia terbatas dari sisi keilmuannya, ketika menjelaskan mungkin bisa saja penjelasannya kurang tepat, malah salah difahami, salah tafsir, atau berakibat justru dia yang kalah debat misalnya, ketika memberikan nasihat, dia tahu itu mungkar, tapi ketika tidak disampaikan, orang yang melakukan kemungkaran itu jauh lebih ajdal, dia lebih pintar, kadang bisa mengalahkan orang yang tidak memberikan nasihat kepada dirinya karena pintar silat lidah. Maka ketika kondisi yang seperti ini, fa'ilam yastati' fabiqalbih. Dan apabila dia tidak mampu, maka ingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya. Yaitu kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, bimughayarati makanil munkar. Yaitu dengan meninggalkan tempat atau kejadian kemungkaran tersebut, tidak ikut-ikutan. Dia tidak bisa merubahnya dengan kekuasaannya, kemampuannya, tangannya. Dia juga tidak bisa memberikan nasihat. Maka jangan ikut-ikutan. Minimalnya dia pergi dari situ agar tidak terkontaminasi. Agar tidak terpengaruh. Agar tidak ikut-ikutan. Nah, al-muhim, asyhad di sini, bahwasanya beriman kepada takdir sama sekali tidak menafikan untuk kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan keduanya berjalan dengan selaras. Berbeda halnya dengan metode-metode turukus sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah yang mereka mengistilahkan salah satu metode yang mereka pahami dengan al-fana. Al-fana, yaitu mereka menghilang, mereka menghilang dari segala sesuatu yang ada dengan mensibukkan dirinya dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala, dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka. Fana'u billah, atau istilah mereka, al-fana'u bil ma'bud anil ibadah. Wabil ma'ruf anil ma'rifah. Wabil masyhud anis syahadah. Yang artinya, maksudnya, maknanya secara garis besar, mereka ketika melihat segala sesuatu ini, mereka memahami bahwasanya ini semua dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara-perkara yang mungkar, mereka tidak ingkari, mereka diamkan saja. Mereka tidak melakukan tindakan sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat. Mereka mengatakan itu sudah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan. Kita tidak perlu menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kemaksiatan, kemungkaran, sudah didiamkan saja. Itu pun terjadi karena Allah ridho dengan kemungkaran tersebut. Kalau itu terjadi, kalau itu ada, berarti Allah memang menginginkan hal tersebut. Dia sudah ada sikap sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingkari dan membenci perkara tersebut. Nah, dan ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam risalah At-Tadmuriyah. Bahwasanya keimanan kepada takin dengan keimanan kita kepada syariat, keimanan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan untuk kita tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluh. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ad-dhannina billahi dhanna sau' alaihim da'iratus sau'." Yang dimana mereka adalah orang-orang yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prasangka yang buruk, su'udzan. Maka alaihim da'iratus sau', maka kejelekanlah yang akan menimpa kepada mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berburuk sangka, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas bagi orang-orang yang bersu'udzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya kejelekan akan menimpa kepada mereka. Alaihim da'iratus sau'. Dan kepada mereka lah keburukan-keburukan akan menimpa kepada mereka. Karena mereka sudah su'udzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka dengan sesuatu yang tidak layak, tidak seharusnya disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan al-bab, bahasanya ayat ini menjelaskan balasan bagi orang-orang yang su'udzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya mereka akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keburukan-keburukan. Dan ini selaras dengan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana inda dhanna 'abdi bi aw ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masya." Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. "Falyadun bi masya," maka silakan dia mau berprasangka kepadaku sesukanya. Artinya, ketika dia husnuban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dirinya pahala, ganjaran. Namun ketika dia justru su'udzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalasnya dengan keburukan-keburukan. Naam, fal jazaa' min jinsil 'amal. Maka balasan itu sesuai dengan, sejenis dengan apa yang seorang amalkan, seorang yang perbuat. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah taala menukilkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkaitan dengan ayat ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil ayatil ula. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pada ayat pertama, yaitu pada surat Ali Imran. Fasara hadha dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulah wa anna amrahu sayadmahil. Aw fusira hadha dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulah wa anna amrahu sayadmahil. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah wa hikmatihi. Wa fusira bi inkari hikmah wa inkari qadar wa inkar an yatima amra rasulihi wa an yudhirahu ala dini kulli. Wa hadha huwa dhannu saw alladhi dhannahu al munafiqun wal musyrikun fi suratil fath. Wa innama kana hadha dhannu saw wa innama hadha dhannu saw li annahu dhannu ghairi ma dhannun ghairu ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pada ayat yang pertama ditafsirkan ayat ini yaitu maksud dari su'ubun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud su'ubun ditafsirkan oleh para ulama tafsir maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya dan dia akan meninggalkan rasulnya. Di mana orang-orang munafikin melihat kejadian pada perang Uhud dan memakan banyak korban, mereka muncul su'udzon. Jangan-jangan Rasulullah SAW akan mulai ditinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini su'udzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pertolongan dan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para pengikutnya. Maka yang wajib ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan rasulnya, akan menolong rasulnya, begitu pula para pengikutnya, yang wajib adalah kita membenarkan firman Allah, kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang terjadi tetap kita mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila justru ketika muncul kejadian-kejadian tertentu dan muncul prasangka-prasangka buruk yang bertentangan dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini su'uban. Begitu juga ditafsirkan kata al-musannif atau kata Imam Ibnu Qayyim, anna amrahu sayadmahil, bahwasanya urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sirna. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah, atau ditafsirkan pula oleh para ulama tafsir bahwasanya maksud su'uban adalah bahwasanya ma asabahu, apa yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun bi qadarillah wa hikmati, tidak terjadi dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hikmahnya. Artinya di antara bentuk tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hal yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan dengan ketentuan dari Allah, bukan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini juga su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi baik ataupun buruk itu semua dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terjadi dengan hikmah. Ada pelajaran di situ. Pama dalam kisah Uhud. Contohnya dalam kisah Uhud. Ketika sebagian sahabat mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penyelisihan mereka kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kekalahan. Dan ini sebuah pelajaran, ada hikmahnya agar orang-orang setelahnya bisa mengambil pelajaran bagaimana akibat ketika seorang tidak mau menerapkan, mentaati dan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya pemikiran sendiri, punya inisiatif sendiri dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan padanya kemenangan. Nah, Sehingga dari kisah Uhud ini, walaupun kaum muslimin mendapatkan kekalahan, di situ ada hikmah ibrah yang bisa dipetik oleh orang-orang setelahnya. Bahwasanya pentingnya untuk kita pertama berpegang teguh dengan perintah Rasulullah SAW dan wajib untuk mengedepankan perintah Rasulullah SAW dibanding perintah siapapun. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, walidihi, wa nasi jema'in. Kata Rasulullah SAW, tidak keimanan kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya sendiri, melebihi orang tuanya sendiri, dan melebihi siapa pun di muka bumi ini. Dan Rasulullah SAW sebagai orang yang dia hormati, paling dia agungkan, paling cintai. Dan alamatnya adalah, yakni alamat kejujuran, kecintaan seorang kepada Rasulullah SAW adalah inda ta'arud. Ketika ada kontradiksi, pertentangan antara perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah agama, perintah orang lain, perintah manusia, perintah makhluk, ketika berbeda, manakah yang didahulukan? Perintah bosnya kah? Perintah atasannya kah? Perintah orang tuanya kah? Tuntutan keluarganya kah? Keinginan istrinya kah? Permintaan anak atau justru perintah Rasulullah? Walaupun konsekuensinya harus menyelisih semua. Harus menyelisihi perintah bosnya. Harus menyelisihi perintahnya. Tidak menuruti kemauan istrinya. Harus buang jauh-jauh keinginan anaknya bertentangan dengan syariat. Makanya alamat bahwasanya seorang lebih mengedepankan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW dibanding siapapun. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fushira bi inkaril hikmah. Begitu pula ditafsirkan su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingkarul hikmah, mengingkari hikmah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada hikmahnya, tidak ada maksudnya, tidak ada tujuan yang baik darinya. Seperti kebanyakan atau banyak dari kalangan remaja yang memang tidak terdidik dengan pendidikan agama yang baik, ditanamkan kepada mereka iman, akhlak yang karimah, ibadah yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, namun mereka semua jauh dari itu semua. Yang ditanamkan, yang dididik kepada mereka hanya semata-mata mengejar kesuksesan materi. Sehingga dari sisi kepribadian mereka betul-betul bobrok, jauh, jatuh. Ucapan mereka yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan di antara contohnya, mereka mengatakan bahwasanya dalam sosial media pernah mengatakan, ketika dia mendapatkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang jelek, sehingga dengan fisik yang jelek tersebut dia mendapatkan bulian dari orang-orang sekitarnya, temannya. Dia merasa menderita, seakan-akan di dunia ini dia adalah orang yang paling menderita. Kemudian muncul dalam sosial medianya, dia mengeluarkan statement. Misalnya, Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya harus mendapatkan ini semua? Seperti tadi, katanya Tuhan Maha Penyayang begini dan begitu. Tapi kenapa justru saya hidup sengsara, banyak bulian dan semisalnya. Seakan-akan apa yang Allah takdirkan, tentukan kepada dirinya itu tidak pas, tidak sesuai hikmah. Maka ini juga kata para ulama tafsir termasuk bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal di dalam musibah itu banyak kebaikannya. Terkadang seorang itu mendapatkan musibah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan tersebut, kebaikan dari orang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, justru Allah akan kasih musibah, kasih ujian. Nah, karena dengan ujian tersebut ketika dia Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan menerima. Allah subhanahu wa ta'ala akan ganjar dia dengan pahala sabarnya itu tadi. Dan kesabaran itu tidak akan terjadi ketika atau kecuali ketika seorang mendapatkan musibah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka dengan tanpa batas. Dengan pahala yang tidak terhitung. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada orang tersebut kebaikan. Dan terkadang yang namanya musibah justru sebagai bentuk takfirid dzunub. Sebagai bentuk penggugur dosa seorang. Seorang yang punya kesalahan, punya kemaksiatan, punya pelanggaran, punya kesalahan. Di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengakhirkan pembalasan tersebut di akhirat. Diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Di mana ketika kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa tersebut diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, maknanya dia dimasukkan ke dalam neraka. Namun karena bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak masuk ke dalam neraka, Allah berikan musibah. Allah balas dengan sesuatu yang lebih ringan. Dan itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara hikmah dari musibah sebagai bentuk pengingat kepada manusia. Di mana manusia, kalau mereka fi halin wahidah, dalam satu kondisi, kondisinya enak terus, terkadang seorang justru akan menjadi congkak, sombong. Ya ta'ala. Dia akan merasa tinggi. Merasa bahwasanya dia itu tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah enak. Sudah bahagia. Sudah mendapatkan apapun. Sebagaimana ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rizki, yakni memperbanyak rizki-rizki hamba-hambanya, mereka menjadi orang-orang yang berkecukupan, kaya semua, melimpah semua. Labaghaw fil ard, maka kata Allah, labaghaw fil ard, maka niscaya mereka akan berbuat al-baghi. Mereka akan melampaui batas. Dan itu perkara yang madmum. Ketika seorang itu menjadi lalai, terlena dengan apa yang dia miliki, terlena dengan kekayaan dirinya, merasa dia paling tinggi, merasa congkak, merasa sombong, merasa dia lebih hebat. Dan ini kalau kita melihat di kepribadian-kepribadian, terutama orang-orang di zaman sekarang, terkadang seperti itu. Dilahirkan atau dari keluarga yang misalnya berkecukupan, ningrat ataupun anak konglomerat, dan tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, merendahkan orang-orang yang di bawahnya, merendahkan orang-orang yang dari sisi finansial tidak semujur mereka, tidak sebahagia mereka, tidak sebaik mereka. Baik itu dari sisi pakaian, atau misalnya handphonenya, flexing misalnya. Istilah orang-orang sekarang, flexing apa yang dia punya, pamer-pamer di sosial media, kemudian merendahkan orang-orang yang tidak sederajat atau selevel menurut dirinya. Makan misalnya, makan di warung, makan itu ya di restoran. Untuk orang miskin misalnya, jangan masuk sini, misalnya seperti itu. Maka ini ketika seorang itu ditimpakan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu serba apa? Congkak sombong. Di antara hikmah Subhanahu wa ta'ala seseorang menjadikan seorang sadar bahwasanya dia adalah makhluk itu kepada Allah Subhanahu. Ya ingat bahwasanya Allah tiada upaya kecuali dengan Allah. Ketika Allah sanggup untuk mengatasi dalam berbagai bencana musibah, ya dia sadar bahwa apa-apa. Dia kembali kepada pada zat yang maha. Dia berdoa dan memilih baik. Yang itu justru kembali dengan kebahana wa ta'ala. Jadi Subhanallah menjelaskan di antara hikmah musibah zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala zaharal fasadu fil bari wal bahr, nampak kerusakan bencana musibah baik itu di lautan maupun di daratan, berbagai macam bentuk bencana-bencana yang ada terutama di zaman sekarang, zalazil, penyakit, gempa, bencana alam, kemerosotan ekonomi ini dan itu, macam-macam problematika yang kita hadapi. Harga berbagai macamnya naik. Itu semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala bima kasabat aydinas, itu sendiri disebabkan ulah perbuatan mereka, manusia itu sendiri. Karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menyimpang, menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala cabut berkahnya. Walaupun mungkin mereka memiliki sumber daya yang sebetulnya menurut mereka kalau bisa dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, ini akan makmur. Dan misalnya. Tapi ternyata sumber daya yang berbagai macam bentuknya tidak bermanfaat sama sekali, seakan-akan hilang berkahnya, seakan-akan tidak memberikan kemakmuran. Itu semua kata Allah bima kasabat aydinas, disebabkan karena ulah perbuatan mereka sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cabut berkahnya. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan akibat sebagian dari ulah perbuatan mereka. Kemudian hikmah yang kedua kata Allah la'allahum yarji'un, dan agar mereka mau rujuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka ini juga diantara tafsir dari para mufassirun berkaitan dengan contoh dari sikap su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, takdirkan, tidak ada hikmahnya atau bertentangan dengan hikmah, menganggap segala sesuatu yang menimpa kepada dirinya sebuah ketidakadilan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas. Adapun tatimat hubaqiyat kalam min al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala, kita akan kaji, kita akan bahas fi at-tarjih qadim binillahi tabarak ta'ala. Nabi bihadzal qadar wa sallallahu sallamu barak ala nabihina Muhammad.